wabarakatuh. Sebenarnya semakin kita modern, sebenarnya kita semakin ahistoris. Mungkin kita cukup historis dan menghitung rentang waktu, kejadian dan sejarah untuk hal-hal yang menjadi keperluan kita. Tapi kita tidak historis untuk hal-hal yang sifatnya hakiki. Jadi karena mungkin pandangan kita waktu itu linier, sehingga kita itu hidup sekarang, tidak kemarin dan tidak besok. Bahwa kita itu hidup di dalam kesatuan antara kemarin dengan sekarang dan besok. Kalau kita berpikirnya seperti itu, berarti kita siap untuk abadi. Karena manusia itu hidup abadi. Kita itu orang surga, terus mbah kita melakukan kesalahan dikit, terus kita disuruh ke sini untuk latihan lagi supaya kita bisa masuk surga lagi, dan kita nanti masuk surga dua kali keabadian. Kita enggak bisa ngukur, tapi pokoknya ada kholidina fiha abada. Nah, jadi menurut saya kita memang selalu memotong, Mas. Karena hidup sekarang tidak kemarin, dan juga tidak besok. Oleh karena itu kita tidak pernah berpikir panjang. Sudah serius digaji dengan fasilitas yang besar, yang banyak saja oleh rakyat, kita tidak berpikir panjang ke depan, apalagi berpikir ke belakang. Jadi kita ini, Indonesia ini kan hidup sendiri tanpa Majapahit, tanpa Mataram, ya tanpa Ratu Sima, tanpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kita pakai, kalau itu dipakai untuk komoditas kita. Tuhan kita sebut-sebut kalau itu kira-kira menguntungkan pemasaran kita. Jadi banyak sekali, nanti di item berikutnya mungkin saya bisa sebut ada beberapa kategori seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa kita ini berpikirnya terlalu linier, dan kita tidak bisa membedakan bahwa kita itu sebenarnya tidak pernah hidup di suatu waktu. Karena begitu Anda ngomong Isa Ansori, ya, ketika sampai kata Ansori, Isanya udah masa silam. Ya, begitu Anda selesai Ansori, Ansornya udah masa silam juga. Jadi Anda tidak pernah berpijak. Jadi waktu itu sebenarnya bukan detik, bukan menit, bukan jam, bukan hari, bukan tahun. Kita sebenarnya hidup di dalam satu entitas yang kita sekarang belum paham. Maka menurut saya harus ada kesatuan antara masa silam dengan masa kini dan masa depan. Nah, itu berarti kita tidak pernah hidup tanpa kesadaran dengan Tuhan. Wong kita tidak bisa bikin hidup kita sendiri, kecuali Anda menganggap bahwa bukan Tuhan yang bikin manusia, melainkan manusia sendiri yang bikin dirinya sendiri, gitu ya. Tapi rahmatin lil alamin itu salah satu pedoman dasarnya adalah kita tidak pernah bisa hidup di luar Allah. Apa saja, mau sepak bola, mau mancing, mau apa, semua Tuhan terlibat. Karena tidak ada satu hal pun, tidak ada satu benda pun, tidak ada satu partikel pun yang bukan bikinan Tuhan, kalau kita berPancasila. Tapi kan sekarang kita tidak pernah mempertimbangkan itu sama sekali. Contohnya, selama kita hidup modern, alam adalah alat kita yang kita mengeksploitirnya, kita mengeksploitasinya, ya, habis-habisan dari minyak, batu bara, emas, apa saja itu kita eksploitasi, karena kita tidak punya konsep siapa mereka. Kan tadi kemarin kan saya katakan, kita ini kan saudara bungsu, kakak kita binatang, terus kakak yang lebih besar lagi kan tumbuh-tumbuhan, terus benda, terus alam semesta, ya, terus baru jin, malaikat dan iblis, kan gitu. Nah, mereka kan kakak kita semua. Kalau Anda bersaudara dengan pohon, kalau Anda bersaudara dengan hewan, maka itu adalah sasaran dari rahmatan lil alamin kita. Tapi kita kan tidak pernah menganggap itu. Kita menjadi Tuhan sendiri, terus kita pakai apa saja dengan kekuasaan kita. Nah, saya kira manusia memang semakin lama semakin menjauh dari hakikat ilmu dan pemahaman rahmatan lil alamin. Saya mohon maaf untuk ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.